kan hilanglah rasa rasa apa namanya itu apa keraguan-keraguan, hilang keraguan-keraguan antara menangguh karamat dan menangguh akan fitnah. Bahaya karena mendapat perkara bahwa tentu ya insya Allah ini perkataan adalah halus dan bermanfaat insya Allah. Intaha nakal nahu akuri imabimna burukil ilfargil hasil ala yang mustaqim wa'ayal kad hafsas aywan al-imam asyafi'i rahmat Allah firawahi ubayyahi bayna syafi'i yang diakhir masjid Allah minyal katimah وقدر الجوعان وأهل التوليه والتجزي كثير لا ينحصر على الجهور كم بعد itu kesambungan majlis oleh yang dulu tadi yaitu hati-hati ikan jangan tertipu dengan orang-orang yang bisa badannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa jangan-jangan itu mermesan main-main di mana-mana tapi ada jangan bingung, jadi bukan mengesan itu wali, padat. Jadi apabila ada orang kata itu, jangan bingung kita. Artinya itu bukan istiqamah. Itu hanya kebiasaan biasa aja orang yang ahli sehat pun bisa. Bapak Ramah pasti fikih kalau dibaca. seperti sembahyang pada bujur. Sembahyang patehahnya pada bujur, tahiyat pada bujur, takbir pada bujur, tuma'nina pada bujur, khusyuk, hubur pada dipateh. Tapi bakalan jadi bingung masyarakat awam yang bingung nang mana jua pun nang saleh, nang mana nang poleh. Jadi mau tidak mau pasti dulu syariat fikih sempurna. Hanya hakikat baru timbul istiqamah. Kalau kita lihat diri kita ini, fatihah saja baru membujur lagi, tahiyat baru membujur lagi, kadang-kadang sujud baru membujur lagi anggota tujuhnya, kadang-kadang pikiran dan hati melayang-layang kemana-mana waktu sholat, melihat ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke depan waktu sholat. Nah ini mesti dilatih dulu. Harus ada ujlah dan salawat. Harus banyak salawat dan Nabi Mustafa. Kalau boleh tidak, maka umur kita ini sudah 60-an. Antara 60-70 itulah kebiasaannya umat Nabi Muhammad wafat. Jadi kalau sudah 65 seperti ulun ini, ya sudah, ini artinya ada sedikit-sedikit saja. Kalau pada cepat-cepat balik setir, benting setir, udah. Dimana benting setirnya? Kita akan bertemu Allah. Kita akan bertanya merah buka. Maka itu aja yang dijauhi sekarang ini. Kalau usah lagi mobil dahulu, bakal kawanan, belang-belangan, bakal penderaan, bakal kekawaan, bermakan-makanan. Maka usah lagi, usah itu 60 tahun, umur perbuang-buang. Ada awalnya pertama Quran, dalail, istighfar, salat doa dan salawat lainnya ada aja. Itu sekarang yang kita isi waktu, jangan dibuang-buang lagi. Rugi benar kalau kita hidup kada sempat makamnya makam itu wasil, rugi benar. Wanah lihat seumpama sembahyang zakat misalnya banyak orang makan sempurna berzakat, tapi bakal lama orang itu. Nah lalu masyarakat umum bingung, kadang-kadang langsung terpertar kuku lalu menyatakan bahwa orang itu alim, bahwa orang itu wali, bahwa orang itu berkeramat, lalu tunduk dengan orang itu. Padahal secara fikih dia lain, bukiahnya lain, selawarnya lain, bajunya lain. Sudah kelihatan aja di fikih yang haram-haram atau kelihatan aja di diri orang itu. Tapi orangnya sakti. Nah kesaktian ini sudah dinyatakan dalam kitab ini, itu adalah tipu dan paniku. Adapun istiqomah itu yang betul-betul karamah. Al-istiqomah khairan min alihi karamah. Bima bayyana nafa'allahu bihi tawa'ifan murtadhin bila khawarij allati tusbihul karamah. Kemudian misalnya menyatakan akan segala bagai-bagai orang yang tertipu dengan orang-orang yang mempunyai karamat tadi. Artinya orang mempunyai karamat ini banyak, banyak menipu orang banyak. Karena orang awam ini kan pada tahu sangkanya iya ada hal lain. Apalagi mendesaan yang mungkinnya kaduduk mendesaan, ya Allah pipi murid-murid itu hilang. Padahal cuma yang kecil baca-baca ada bunyur. Ditakuni apa arti khusyuk kan tahu, apa arti hubur kan tahu. Wahab apa angan karamah inna tadharu ala yadil mustaqim. Jangan sanit menyatakan yang sebenarnya bahwa yang disebut karamat itu adalah adanya di diri orang-orang yang istiqamah. Istiqamah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah di luarnya, isti'anah kepada Allah di dalamnya, atau di luarnya anu fikir jujur, di dalamnya tasawuf dan tauhid jujur. Walaupun kada bisa karamat apa-apa, jangan melihat yang gaib atau mata sidin yang memakai aja ya, dan mencari ya kan mana kata mata sidin yang tidak ada juga pada ada. Tapi orang istiqamah kan itu nah wale. Ini kada sangkanya wale itu tahan cinta, tahan tembak, bisa bahilang, mengetahui yang gaib-gaib kan ini itu bendanya. Kebanyakan itu juga menghancur itu, menipu orang itu mengulungan aja. Dan afsadat hadir kusyifatu oleh warib bin Muayyamat ala tibiyu karamat usyarahim ahwalana di zaman nahada. Dan sesungguhnya telah merusak segala macam asyap-asyap ini. Yang asyap-asyap banyak merusak. Nang mahabarakan, nang gaib-gaib, nang dalam tanah, intan misalnya, nang di dalam banyak, kurang lama, ingat orang kampung akan makin maling dan sebagainya. Banyak bakbar itu menyesatkan akan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lawan orang kurang yang bujur-bujur anu apa kali terhadap Rasulullah dan bagi orang yang artinya apa wali bujur-bujur istiqomah bujur-bujur tersingkir tidak artinya lagi nama dihormati orang nama yang tadi yang sakti-sakti itu kan. Padahal banyak yang saksi itu seher balik nyata. Hatta an kitabillah wa sunnah Rasulullah SAW. Sehingga daripada raminya pasat mengasat tadi, daripada raminya mengulia yang gaib-gaib tadi, sehingga manusia terpukul banyak. Akhirnya lainlah manusia dengan sebab berjauh dengan orang-orang itu dari memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu manusia banyak hendak baik, hendak sakti, berapa hendak sakti, hendak sakti berapa hendak. Hendak jadi mangkir berapa hendak. Dikira wali, gigi jadi lala. Kalau bisa besok gigi, maka semua Rasulullah saat gigi. Rambut saja Rasulullah bertatap, ini bergerongong. Pada sakti tadi tak. Labing di anakannya kan parutnya kada apa-apa malah labingnya nang kepuntal di tangan itu juga ngejar gajinya ini asal ngejar gaji lapisnya kada apa-apa juga paham tapi mbak sudah sehari semalam ini jangan ada nasi kuning hanya kalau parah aku sudah 63-64 tahun hidup di dunia sudah teruk bergaul dengan lapisan-lapisan jadi sudah banyak sudah. Maka itu juga, mungkin itu juga baik kita yang sudah dalam kitab Allah, baik kita dalam hadis Rasulullah, baik kita dalam Allah dan sahabat Melayu dan sebagainya itu aja udah, udah bisa makin-makin lagi bisa dikirim kan apa kaya sudah tuhuk tertipu tapi yang umur sudah tuhuk kak utan tuhuk kak sawah tuhuk buang-buang umur jadi maka umur itu paling larang kalau dalam berjuang. amal salihin al-muqaddimin istighalan jahil khurafat. Nah, karena banyak manusia tertipu dengan macam-macam itu tadi, maka meninggalkan akan memandang, memikirkan jauh-jauh orang salih yang bahari. Ya keambah ke bahari, patangahan jalan di pasar ada kawal lagi. Takut memang anak, kenapa bagian karena ke pasar lagi? Lain namanya jasirin. Kitab yang dibacanya karena makan di pasar ini lain pada dekat orang bahari. Ya ketimbangan dua, ini tegal mekar, ini tegal berdua. Padilah ini tegal mekar, karena ke barat. Padilah ini tegal berdua, kan paling ini. Kepaling makan dengan ikan. Menjalani kefikiran tak. Sudah banyak yang terjadi pasal sekarang. Dengar artinya anas telah bapakannya bapakan utangnya lain sudah ada ini. Dengar intan kan nanti dia pulang. Nanti rumah kan bawahnya secara kedaulannya bisa dimasuk kada. Empat melihat kada juga akalnya aja. Maka ini akan dibawa menikarnya itu maka bisa menyebab. Jadi masyarakat ini sudah ampun maaf ya ampun maaf dan sini sudah kita berhabis. Sudah kuhuk kita yang dibunuhi hancur dan dibunuhi oleh si bunga. Fala tartarra ayyuhal akhus sadah dihadir khawarij walatakut ila arbabiha. Maka pasang itu janganlah ikan tertipu dengan segala keramat-keramat itu dan janganlah ikan bakawal lawan orang yang mampunya itu. Kalau ikan tak cukup. Ini pasang sedang dilakukan peringkasannya. Fa'inna hadir khawarij tertadiru anqamin khubaza'a yahba'na bihan nas. Maka bahwasanya keramat-keramat itu memang ada di diri kaum yang kotor dan mereka niatnya membunuhi akan masyarakat. Walikallah ta'inniha ula'il awamu masakin yasabun hadir baralat karamatin. Dan karena orang awam ini sedikit ilmu agama, maka pikirannya nang ada bujur pikirannya benar. Ayah sunnya dan nafi arba biha. Maka baik sangka lah orang yang apa tadi sakti-sakti tadi. Payah bimbuna dan kawahatihim. Maka sasatlah orang-orang yang awam tadi. Karena menjuri mengikuti tadi sasat sudah ada. Wahum la yasurun mereka itu ada pahok. Kalau gitu orang yang aslinya istiqomah, Qur'annya ada, hadisnya ada, perkataan ulama salihin ada, gitu orang gurunya bujur-bujur ikhtisal ilmunya ikhtisal amalnya kepada Rasulullah SAW. Wala kini tamri baina karamatil awliya wa ma yasbu'u an haula huwa fa'il fatani asirun jibjan. Tetapi saya bahwa membedakan antara karamat wali yang sebenarnya dan di antara orang-orang yang saksi-saksi itu aja tadi menjadinya adalah mantuknya orang asirun juga membedakan itu sangat sulit, sangat sulit. Kadang-kadang orang yang saksi itu belang ke rumah kita lalu kita terima tanda keluar menyatakan anak guru maafku orang ditunda dari undang bujur ya kasih kali maafku ini tidak membiarkan itu. Hampir-hampir seseorang yang awam itu pada kalau melepaskan diri tidak tertipu. Walau sa'ilam ahlihan biasa birun illa anhum yu'ta barakhala. Dan tiada kepada mana yang demikian itu perbedaan jalannya kecuali illa ayyata birak hadal insana Allah yahdiru anhumna yahdiru kharifahnya asjah illa anhum illa an yuhtabara ta'yin insan alladhi yasmuru anhu min hayat al-khaliqah min sadari al-amalih wa husni tabayyunih wa hamili qara'ikih. Kecuali kita lalu perhatikan bujur-bujur keadaan manusia itu di periksa bujur-bujur dulu. Bahasa bujur-bujur dulu nak ngakal upas juga periksa banyak hati nak palsu. Apalagi nah ini masalahnya hendak umpat di bidang agama kada gampang misalnya. Pertama, benar segala perbuatan. Dua, bagus agamanya. Tiga, terpuji perjalanan hidup ini. Ada pernah dikiau oleh mata bubuhan kantor agama. Ada pernah dikiau polisi. Itu perjuangannya secara ringkasnya saya itu langsung di kantor agama bisa berhubungan dengan ini. Berarti ada pautnya, ada salahnya. Dan karena babi ini misalnya mengambil lah, pengelola, berarti ada bagus lah. Wali-walinya mati ya, nang pakai ini tumbuhan tumbuhan aja itu ya. Secara kasarnya pak, nang alim-alimnya habis, bukunnya bukun batas deh, bukun batas deh di tangan apa salahnya? Sangat ulang, bukun batas deh di bulu, sangat ulang wali. Terbang dipakai jasan orang sepak bola, jasan orang bulu tangkis, menyikapkan isi arah apa orang berbunyi tenang macam-macam dia orang sudah kasih kemana? Ya Rabbi sahalika idan karamatul akhiyat wa kutangan asyraf. Padahal itu mau memandang kaya itu, maka hampir-hampir tidak ada lagi keraguan-raguan atas engkau. Pada ketika engkau sudah menoleh bagaimana orang-orang yang bisa bujurannya. Wahada yang menjakit katanya bahlahu dan tajak insyaAllah ta'ala ini kata yang aku sebutkan di atas itu ilmu yang bermanfaat, maka itu hendak kita pegang. Insyaallah dapat manfaat. Nah, kalau maaf ini lima ini yang turut kalau tidak hasil, ada yang seperti mulai. Wakar hak pakai dari kawan, anu ya Allah yang Allah jaga selalu. Wabiyah yang dalam syafian di akhir fasil awal manfaat ini wakar. Wabu Allah yang jodo. Wa ahad kawan ini yang kajian dari kahwin. Lain hasil anda berhenti. Barakah saudara Tuhan, bermula orang-orang yang bisa membagi-bagi awaknya. Ya kan di rumah sini nah ini membaca kitab di sebelah sana ini membaca kitab dia di sana ini dia membaca tak indah waktu ini tak jajah ini ngerti ini maka yang berkata sama kita main tinggi di mana-mana pipin yang membuka kan ada padahal dia takut sesuatu sisi komedia. Jadi itu bukan kesan aja, hanya bisa mengatakan itu kan jumpa ramah malah lagi. Ya Allah, ya, ini perlu pejak oleh perutup. Tanggal kemarin kita di dunia, pada tahun yang dulu kita jahat, yang di dunia, pada tahun. Jadi yang ini mudah dah, tertipu yang mudah tertipu. Senang selamat bahasa saja yang menulis itu bangga Quran, kawal, dalail, kawal itu saya mikir itu sudah jadi kedapatan nyata bana selamatnya bangsa manusia nah lihat apalagi yang sudah umur 60 apalagi yang para 70 sedang aja sudah pun walakin kat yata syabau bihim man laysa minhum ويرقب نفسه ويرقب نفسه بالتزوير معهم من هو خارج خارج عنهم إذ لم يزل في الناس الكاذب والصالح والطيب الفاسق والصديق والبندق. Nah, tetapi selama dunia beredar, tetap golongan yang dua ini ada. Yang golongan jujur lawan yang salah. Fa'in kulta bahada yu'adhi wa'il sibas Rasulullah SAW bersifat orang kuat yang faiz ayat sajadat. Pakai faya takdir mereka yang di anna ila ayat kebajikan yang dia komen kepada hulu makin dia. Pama jawab. Jikalau bertanya engkau bermulakah apa kesampian yang di atas itu membawa kepada sanar. Kenapa? Karena manusia pada sama sifatnya dan pada sama juga yang apanya nama gawiannya nang enteng dan gawiannya nang bagus. Bagaimana dapat mengikatkan seseorang yang belum ia tahu kemana kiblat dia menghadap dan siapa juga pun yang dapat dipercayainya. Sama jawab wahara uli wallahu a'lam mabsutan wa muktasaran thumma awrada mabsut wa qala ba'dahu wa amma al muktasar ana jawab wa ijaz al basit wal ithnad fi hadhihi taqsima wal aqsam min turab fa huwa an taqila ma suhada aqsam ismun ta'na taqiluhu wa ismun la taqiluhu wa ismun ma tawaqqahu bihi. Ringkasnya manusia itu terbagi atas tiga bagian. Ada satu bagian yang kita percaya, ada satu bagian yang kita tidak percaya, ada satu bagian yang kita ragu-ragu. Farqismul awal mu'taqadun di hadis salafus asya. Ada pun yang kita percaya pada ingkar, maka bisa dengan salah satu daripada tiga perkara. Pertama, ayat taqidahu ahlul ilmi batin ala ayat sifatun kana. Bahwa membenarkan akan seseorang itu ulama-ulama batin kayak apapun sifatnya. Artinya sudah ijma ulama dan ahli batin memandangkan bahwa ilmunya orang itu mujur. Asani Allah yusimu ala minkarim bahirin. Dua, bahwa orang itu pernah mengerjakan kemungkaran tetapi kadesan terkenati. Artinya ini betul-betul pada terus-terusan mengerjakan maksiat betul-betul. Wasalih yang ketiga, anjay kami akhir diana wa karama besar kina mal israr ala ba'dan mufarat kebahir. Yang ketiga, yaitu yang kata kawan sekali kita meparak merah orang ini, yaitu agamanya kada tak sempurna juga. Ya kan bidang tauhidnya, tasawufnya, ya kapikinnya, kada bingung juga. Serta masih mengerjakan sebahagian yang mungkar pada akhir. Masih aja ada mengerjakan yang mungkar terakhir seperti empat orang. Kalau sini ampian masih aja. Kenapa ada? Keuntungan yang menyambat orang kan ada lalu. Walau kalau misalnya lana tak dulu ini cuma isyarat Asia. Yang kedua dari pada tiga bagian. Nah, ini orang-orang yang tidak sama sekali kita ikatkan, jangan kita percaya. Yaitu tandanya tiga perkara. Al awal israru ala mungkarin fi bahasati aliman biha. Orang itu mengakali pekerjaan yang mungkar pada syariat fikih serta ingat tahu aja akan dirinya itu mengerjakan salah itu. Nomor dua, wazani adamu buhuri farukan adamu tidak ada keramat sama sekali di dirinya. Wasalih adama ilmina di jepali ahli ilmi batunti nangka tiga sudah jadi takun-takun akan dengan ulama-ulama yang harap-harap batunnya anu ada dengan kenanya sekian tadi dengan kenanya kalau dengan batunya baru kita dah pernah dah dapat tetapkan ulama batun yang harap-harap itu. Nah ini manusia yang ada kalau itu adatnya kita ada dengan para kursus salih dia kaya mau pahar, kita bisa terabang papar. Nah kalau bahar itu ilmu-ilmu bahar itu kan ilmu berjalan-jalan. Nah jadi ilmu berjalan-jalan itu hilang, terabang, itu kebal, macam-macam itu kan. Lalu lah nah siapa kuat, nah yang lemah jadi makanannya. Itu bang bahar itu. Limbah itu pertengahan dunia berubah menjadi baik. Sesudah Rasulullah diwahyakan, sesudah Rasulullah wafat berubah pulang, kembali dibagikan kepada zaman baru, jahiliyah modern.